jerene anak sing gak sekolah urip ya gak bapak tok Bu. Kerek ya. Gak tau sekolah ya urip. Oh, kiri bengok-bengok. Sekolahno. Nak, bapakmu cuma RT, Nak. Kon sok kudu iso dadi camat. Ngono lho cita-citane. Nak, bapakmu tua RW, kon meneh kudu iso dadi bupati. Ngono lho. Nak, bapakmu cuma apal Yasin tok, Nak. Kon meneh kudu apal Quran. Ngono lho nek cita-cita. Dungokno tak gak sih iki. Oh, mulane sekolahno. Nah, nyekolahno ya aja sembarangan. Itu selektif. Aja syukur sekolahan bonafit, keren, bergengsi, larang. Tapi gak mutu, gak kualitas, gak agamis. Musa iki modele ngono kok. Arek sek TK wis dibelajari bahasa. Ngono ku ibuke seneng. Anakku sek TK wis belajar 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Rumangsane bener. Kemampuan otak anak itu ada batasnya, memorinya ada batas maksimalnya. Lek sek cilik wis digentor ngono terus, gedene gak mundak pinter malah koplak anakmu. Wong saiki sing hebat-hebat iku pian sekolahe yo gak kaya ngono kok, gak dipaksa ngono. Wong saiki modele sek cilik wis dipaksa belajar 4 bahasa ngene-ngene, gedene malah oon. Saiki dadi kepala desa, saiki sukses dadi camat. Iku biyen waktu cilik belajare bahasa ya cuma bahasa daerah karo bahasa Indonesia tok. Makane sama saiki Pak Camat gak iso bahasa Inggris. Dalane tekone telat meneh kok. Mosok ping telu kok dhisik aku terus tekoe. Tek titik iki mau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah saat ini masih SD ini pendidikan agama harus mulai diperhatikan. Lebih-lebih MI kalau iso sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah Islam. Apa mana lek sampean urip nggone lingkungan sing dikepung karo akidah-akidah liya, anak kudu dibentengi. Lek nggone sekolah Islam, TK Islam, nyanyine ae tauhid. Tau krungu ana guru TK Islam mulangi murid-muride ini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah bukan Tuhan saya. Ngono TK Islam ayo bareng. Allah Tuhan, Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah bukan Tuhan saya. Ngono lah anakmu dinyanyi, diulangi nyanyi kok. Tapi saya ket bien ono topi penyet ngono. Bundar topi saya kawit biyen. Ane nyanyi sing tepak. Kadang anak diulangi lagu gak tepas. Ibu-ibu niku sering to. Nyindir bapake tapi lewat ngulangi nyanyi anake. Asline ya nyindir bapakne. Anak cilik di pangku dinyanyekno ba ami ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik cucu ya ambek tangane anake didelek mimik cucu asli nyindir bapake soale arek cilik sak donya ya siang makan nasi siang ya mimik susu kalau malam ya mimik susu bayi sak donya nduk endi ae. Siang mimik susu, malam mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam neritek golekne susu. Iku bapake. Asli iku nyindir bapake. Ana mantu gregeten karo maratua. Ngono kuwi lewat anake nyemoni bae. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua,

Lalu setelah Rasulullah pilih susu, Malaikat Jibril dawuh, sodakta ya Muhammad, laqad asyabtal haqq. Engkau benar wahai Muhammad, pilihanmu tepat, engkau pilih susu. Terus Kanjeng Nabi tanglet, memang kalau aku pilih arak, kenapa? Bahaya. Kowe umek dhewe ra ngrungokke kok. Kalau kamu pilih arak, bahaya. Umatmu akan nakal. Umatmu akan tenggelam dalam kemungkaran, tenggelam dalam kemaksiatan. Akeh sing penggaweane Wong kan jinapius milih susuhe saiki sik ana sing senengane. Mriki nggih wonten. Makene apa-apa kok kathah ya. Artinya apa Bapak Ibu? Pelajaran buat kita bahwa hidup ini adalah pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia hidup kapanpun, dimanapun, termasuk wong katemas, selalu menghadapi pilihan susu, arak. Selalu menghadapi pilihan putih, hitam, hak, batil, baik, buruk, benar, salah, untung, rugi, selamat, ciloko. Kapanpun, dimanapun, hidup itu selalu menghadapi pilihan. Karek sampean milih sing ndi. Saya jadi ingat mikir kok lali-lali sama mucah cilik. Mikir. Saya jadi ingat dulu ada penyanyi yang sangat terkenal. Namanya Ari Wibowo, almarhum. Grup band-nya Billboard. Zaman ngarani Billboard. Ciri khasnya pakai kacamata. Lagunya yang sangat terkenal disaut madu sing semangat baleni madu racun. Kalau persoalannya seperti itu enggak repot milie, soalnya alamatnya jelas, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Lho kok ana wong milih sing kiwa, goblok. Gak repot, alamatnya jelas kok. Ndi madu, ndi racun kan jelas. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Lah saiki kan rodok gumbyur, remeng-remeng. Banyak yang gak begitu jelas. Di mana madunya, di mana racunnya. Sekarang gak jelas mana yang madu, mana yang racun. Parahnya lagi, sekarang banyak racun yang bermerek madu. Khusus ibu-ibu, jawab, kapan gak dijawab tak tinggal mulai. Misalnya ibu, ada madu, ada racun. Ibu milih di madu apa milih di racun? Kene, milih di madu apa milih di racun? Yang belah sini pilih di madu apa pilih di racun? Jadi kono, racun karo. Ngapunten. Bu. Mulane wong urip saiki kudu cerdas. Sakniki niku kathah racun tapi mereke urip zaman sakniki kudu cerdas membedakan. Rungokno to. Ana wong lama tapi mereke ulama. Saiki dadi ulama iki murah kok bandane. Jubah dorgane. Suwita ewu lho wis oleh. Sorban ya ben gaya sing rupane ijo. 50.000 wis oleh. 110.000. Tasbih sing gedhe-gedhe kuwi. 30.000 mian. 140.000. Ha, sorban nggo udeng-udengan. Paling 50.000. Lho, 150.000 wis dadi ulama. Halo. Mangkane sampean kudu cerdas. Emas iku umume rupane kuning, tapi gak kabeh sing rupane kuning iku emas. Ngono lho. Ha nek kabeh sing rupane kuning sampean arani emas, berarti sampean tiap isuk ngedeno WC kok ngetokno emas. Ulama iku umume sorbanan, tapi gak kabeh sing gawe sorban iku ulama.

titele M ning omah disentak bojone iso kaya cah MI. MA iso mudhun. Ana rektor. Rektor iku kepalane perguruan tinggi, nek ora ngerti. Kok tukang traktor. Wis duwe gelar profesor. Wis terkenal killer. Nyengijem. Pokoke kapan tekono kampus, mahasiswa-mahasiswi tahan napas kabeh. Ngempet ambekan saking wedine. Lho ngono ku pas lebaran, Bu. Pas riyoyo. Pembantunya kan pulang kampung. Nomah iki gak ana pembantu. Nah, wonten tamu kancane namu. Terus dikekno wedang teh ambek bojone, dikongkon nyuguhno ambek rektor mang. Halo. Tamune lho dikekno teh karo bojone, lah rektore dikongkon nyuguhno. Kana nanti tokno tamune. Kliki rondok ngejer ngene, kocek. Sepenene ambek bojone. Mulane terus sing ati-ati ngene iki nyuguhi tamu pengen kira pantes. Rektor lho disentak bojone iso kaya gak tamat SD model. Boh. Mulane kiai yo ngono. Kiai ku ketok alim, ketok pinter, ceramahe enak lek dalil neriti, lek no njaba. Nomah digetak bojone, ilang kiaine karek gobloke. Wis ora iso dalil beles wis karek lolak lolak. Ngono ku ya ora wong liya aku dhewe. Pak camat lho mbok brengose sak kepel sisih. Digetak bojone iso merotoli kok brengase kok. Ngono modele mbok. Mulane jan, pemane urusan anak wong lanang wis ora ono apa-apane. Ora ono. Yen lek duwe anak, wong lanang ambek wong wedok beda. Wong wedok lek duwe anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Maka dia lebih mementingkan anak daripada suami. Siap-siap gak pati digatekno istri ketika sudah punya anak. Karena istrimu menikmati profesinya sebagai seorang ibu. Tapi kalau laki-laki beda. Laki-laki kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Rapati ngopeni anak, jaluk digatekno bojo. Karena anak wong wedok ditinggal mati suami, terus duwe anak cilik-cilik telu, sing dipikirno apa? Anak. Gedekno anak, didik anak, ngeramut anak. Wong lanang ditinggal mati istri, duwe anak-anak cilik-cilik telu, sing dipikirno apa? Ane kula bola-balik ngomong urusan anak wong lanang iki gak iso, gak ono apa-apane. Wong lanang iki cuma penanam modal tok. Ngono tok jenenge. Wis mok penanam modal tok. Pendidik gak entos. Ane anak loro rewel, sing ngomong ya ibuke. Gendong ke tisu sampai tengah wengi kuat. Anak rewel ya di ibu-ibu. Sayang, anake sakit cucup itu sayang. Telaten, sabar. Wong lanang, gendong 10 menit mbakno gagahe kaya ngono. Dengkleh pundake wis. Nang anak adek rewel nangis. Nangis terus banting bisa no. Mulane organisasi apa ae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luweh urip dicekel wong. Cekel wong lanang mati, cekel wong wedok urip kok modele. Dadi wong wedoki terbukti iso nguripno barang sing mati anjene. Dadi mulane gawaya nek ngomong, "Alah ngono kok mati. Ini tak cekle engko lak urip ngono." Organisasi iki lho. Ayo PKK, wis nyekel wong wedok mulane urip. Jajal kok nyekel wong lanang, mati mati. Cekel wong wedok, oh mengandung apa ngono wong wedok. Terakhir. Aja lalu lalu. Wong wis sak jam setengah kok ora oleh wis umume wong ceramahi sak jam Bu. Deloken kiai sapa rata-rata ceramah ya sak jam kuwi rata-rata. Kadang ana sing 50 menit ngono kuwi wis. Niku sak jam setengah kok ora oleh wis lho. Kuwi ora melok nyangoni cerewet. Isra niku dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, perjalanan horizontal hablum minan nas. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ini perjalanan vertikal hablum minallah. Ini pelajaran. Ada kehidupan sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita semua yang hadir di sini, di dunia ini bukan penduduk tetap, tapi perantau. Halo, mbah ra nyau tok. Kabeh sing rawuh niki nandonya sifate merantau. Bukan penduduk tetap. Lah perantau suatu saat pasti pulang. Makanya orang yang sudah selesai merantau di dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Sing pun siap sinten?